إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله أعزني الله وإياكم melanjutkan pembacaan daripada kitab syarah Fadlul Islam dalam bab Maja'a fil Khurud an Da'wal Islam, masih terkait dengan pembahasan hadis yang dibawakan oleh penulis, yakni hadis Al-Harith Al-As'ari radhiyallahu anhu, 5 perkara yang Allah perintahkan kepada nabinya dan Nabi SAW perintahkan kita dengannya, yakni as-sam'u wa ta'atu wal jihadu wal hijratu wal jama'ah. Dan perkara ini telah dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala, dan masih tersisa penjelasan beliau. Fa'innahu man faraqal jama'ah qida shibrin faqad khala'a ribqatal islamin unuqi. Berkata Syekh Shalih Al-Syekh, qauluhu, sabda beliau, faraqal jama'ah, fa innahu man faraqal jama'ah, sesungguhnya siapa saja yang memisahkan diri dari jama'ah, tidak sibrin walaupun hanya satu jengkal, faqad khala'a ribqatal islam min unuqi, berarti dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Faraqal jama'ah, yakni faraqal jama'atal muslimin fid din aw fil abdan. Yakni maksudnya adalah memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin, baik terkait dalam perkara din, dia mengambil jalan selain daripada jalannya mukminin dengan tahazzub, dengan membuat tarekat-tarekat, dengan membuat kelompok-kelompok dan golongan-golongan, ataupun fil abdan, keluar daripada jamaatul muslimin bersama dengan penguasanya. Wal abdan wal maksud guna, dan memisahkan diri secara badan yang dimaukan di sini. Artinya, yakni faraqal jama'ah, dia berlepas diri dengan pemerintah dan kaum muslimin yang bersama dengan pemerintahnya. Memisahkan diri dari masyarakat muslimin dengan penguasanya, dengan cara tidak menjalankan ketaatan kepada mereka, atau menganggap mereka sebagai para tauhid, ya, memandang mereka dengan pandangan kebencian, dan mencari saat yang tepat untuk bisa menghancurkan dan menggulingkan kekuasaan mereka, meskipun mereka ini masih muslimin, penguasa-penguasa Islam, agamanya masih Islam, ikut sholat di jamaah kaum muslimin, dan bahkan mereka memberikan keamanan pelaksanaan-pelaksanaan syariat Islam. Faraqal jama'ah, yakni jama'atul muslimin fil abdan, maksudnya dalam hadis ini, dirtibatil awamir al-khamsah hadhihi ba'daha ma'a ba'd, karena keterkaitan 5 perintah ini satu dengan yang lain. As-sam'u wa ta'ah, itu kaitannya dengan puasa. Wajihad, Demikian pula jihad wal hijrah, demikian pula hijrah, dan sekarang al-jamaah. Maka semuanya itu terkait satu dengan yang lain. Qal man faraqa al-jamaah bi makna annahu lam yadin fi luzumil jamaah. Melepaskan diri dari jamaah, yakni bahwasanya dia tidak melaksanakan agama dengan berpegang teguh pada jamaah, tidak komitmen terhadap jamaah, waluzum ta'atil imam, dan komitmen dalam mentaati imam, wa'adamul khurud alaih, dan untuk tidak memberak kepadanya. Wan nasihatlah, dan berikan nasihat untuk penguasa, yakni menghasung agar mentaati mereka, asam uwat ta'ah kepada mereka, menghormati segala kebijakan-kebijakan mereka, tidak kemudian melakukan kudeta, pemberontakan, provokasi, demonstrasi, dan yang semisalnya. Fa'innahu man faraqa jama'ah bihadzal ma'na qida syibrin. Maka sungguhnya siapa saja yang memisahkan diri dari jamaah dengan makna ini, memisahkan diri jamaah dengan makna ini, yakni dengan melakukan berbagai macam provokasi-provokasi untuk tidak menjalankan ketaatan kepada penguasa dengan kalimat-kalimat provokatif, penguasa ditaati kalau dia benar, penguasa salah kok ditaati. Kalimat-kalimat semakna dengan ini. Maka ini telah menghasung untuk orang melakukan hal-hal yang lepas kontrol. Menghasung untuk orang melakukan kudeta. Menghasung orang untuk tidak lagi loyal kepada penguasa. Tidak lagi menghargai dan menghormati penguasa. Dan terjadi, sungguh terjadi yang seperti ini, ya. Penguasa di negeri ini sungguh sangat disayangkan sekali. Masyarakat banyak dari kalangan kaum muslimin, masyarakat Islam, mereka antipati terhadap penguasa saat ini dengan kalimat-kalimat kemoohan, cibiran, sindiran, caci makian, penghinaan, perendahan, dengan tanpa ada respek sama sekali terhadap penguasa. Maka ini merupakan bentuk daripada faraqal jamaah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menyatakan qida sibrin, walaupun hanya satu jengkal. Sedangkan sampai pada taraf mencela, menjelekkan, mencaci, itu tidak lagi satu jengkal sudah itu. Karena qida sibrin ini tentunya adalah satu kinayah yang maknanya walaupun sekecil apapun bentuk daripada keluarnya dia daripada jamaah, fa'innahu man faraqa jama'a bihadzal ma'na qida syibrin wa qida bi makna masafa. Dan qida ini maknanya adalah masafa. Masafa itu artinya jarak. Wa huwa khilaful qaid, berbeda dengan qaid, dengan di fathah qafnya. Qaid artinya pengikat. Wal qaid al-ma'ruf wa at-taqbil. Qaid artinya at-taqbil, yakni belenggu. Qaid tausik atau ikatan. Bukan itu maksudnya, tetapi qida dengan kasrah. Amma al-qid bahwa al-masafah. Adapun al-qid dengan di kasrah, maka artinya adalah masafah, meskipun hanya satu jengkal. Seperti dalam hadis irtafa'atus syams qidarun hin. Nah, ini qida, ini masafah, ya. Di saat matahari setinggi tombak, ya, ini masafah, jarak antara ufuk pada pandangan mata kita tentunya dengan matahari itu qidarun hin, setinggi tombak. Ya ini setinggi dedek ataupun tinggi badan seseorang, lebih sedikit. Di saat terlihat di ufuk timur, ya, matahari sudah lebih tinggi daripada kepala kita sedikit, itu qidarun hin. Itulah awal masuk waktu duha. Ya ini masafat rumhin. Sedangkan di sini qidah sibrin, ya ini masafat sibrin walaupun hanya satu tingkat. Wa hadza kinayah an qillatil mufaraqah, dan ini merupakan kinayah akan qillatil mufaraqah, seminimalnya daripada memisahkan diri. Walaupun sedikit apapun bentuk daripada pemisahan diri tersebut. Yakni faraqal jamaah, berbeda dengan seseorang tidak melakukan ketaatan kepada penguasa, tetapi dalam keadaan dia tahu ini adalah perbuatan bentuk daripada mufaraqah atau bentuk daripada kemaksiatan terhadap penguasa. Nah ini tidak termasuk daripada bentuk dia keluar daripada jamaah. Dia melakukan satu pelanggaran terhadap penguasanya. Dia sadar bahwa itu adalah perbuatan dosa. Berbeda dengan orang yang membolehkan hal tersebut, untuk melakukan hal tersebut sebagai keyakinan bahwa boleh, penguasa yang rusak, penguasa yang tidak adil, penguasa yang ugal-ugalan, penguasa yang ini dan itu, tidak lagi pantas untuk ditaati, tidak lagi pantas untuk didengar. Ini yang disebut dengan mufaraqah. Adapun seseorang yang dia tentunya tidak semua dari apa yang diperintahkan penguasanya mampu dia lakukan pada perkara-perkara yang mubah, kalau yang maksiat ya tentunya memang tidak boleh dilakukan. Maka dalam perkara-perkara tersebut, selama dia mengakui wajibnya ta'atulatil umur, maka dia tidak keluar daripada kalimat jamaatul muslimin. Dia masih berpegang teguh dengan jamaatul muslimin. Meskipun dia terjatuh dalam misalnya peraturan pemerintah, tentunya tidak boleh melakukan sesuatu, ya, aturan-aturan yang berlaku ini dan itu, seseorang terjatuh padanya, ya, dia faham bahwanya adalah pelanggaran terhadap pemerintahnya. Maka yang seperti ini, di saat dia meyakini bahwa ini adalah pelanggaran, sama seperti seseorang dia kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan dosa-dosa, dia tidak kemudian dikafirkan dosa-dosa tersebut dan tidak kemudian dikatakan dia telah keluar daripada Islam. Berbeda dengan orang yang mengatakan tidak apa-apa saya melakukan ini, Allah mengharamkan mencuri, tidak apa-apa bagi saya mencuri, Allah mengharamkan minum khamar, tidak apa-apa bagi saya minum khamar. Ini dia telah keluar daripada Islam, keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula luzum jamaatil muslimin, dalam artian dia berpegang teguh kepada jamaah kaum muslimin bersama dengan imamnya. Ini yang perlu untuk difahami. Yani faraqal jamaah walau shibron, yani dia melepaskan diri dari jamaah meskipun hanya satu jengkal. Wajalasa munfaridan, dan dia duduk sendirian, sendirian ataupun bersama dengan orang-orang yang setipe dengannya. Walau shibron wahidan, ba'idan anil jamaah, walaupun hanya satu jengkal dia menjauh daripada jamaah. Walaupun dia bersama dengan gerombolannya ataupun kelompoknya, walaupun jumlahnya banyak, maka dia melepaskan diri dari jamaah. Qal faqad khala'a riqqatal Islam min 'unuqih. Rasul menyatakan sungguh dia telah melepaskan riqqatal Islam dari lehernya. Sekarang kita tanya, apakah mereka-mereka ini yang melakukan berbagai macam penentangan-penentangan, ya, berbagai macam statement-statement yang menghinakan, merendahkan daripada penguasa. Kita tanya, apakah penguasa di negeri ini secara syar'i dibenarkan atau tidak? Atau jangan-jangan dia tidak memiliki keyakinan tersebut? Tidak memiliki keyakinan bahwasannya penguasa di negeri ini adalah penguasa yang tidak sah misalnya. Jawab dulu pertanyaan ini. Kalau mereka menyatakan bahwasannya ini adalah pemerintahan yang sah dan penguasanya muslim, maka berlaku padanya dalil-dalil tentang ketaatan kepada ulatul umur. Tetapi kalau dia mengatakan tidak sah, apa alasan tidak sahnya? Apa alasan tidak sahnya? Maka dia harus mendatangkan dalil ketidaksahan daripada hal tersebut. Sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia politik. Misalnya, kita tidak mengarah kepada kelompok tertentu, orang tertentu, al-muhim, siapa saja yang bersifat seperti ini, yang memperjuangkan secara konstitusi. Artinya mereka menganggap sebagai suatu yang sah. Mereka sendiri berjuang di dalam konstitusi tersebut. Bahkan kita yang kita menyatakan bahwasannya metode tersebut adalah metode batil dalam memilih pemerintah, tetapi di saat telah terpilih kita katakan sah. Ya, kita katakan sah dan wajib untuk ditaati. Karena demikian Islam mengajarkan kepada kita, syariat mengajarkan kepada kita. Yang syar'i adalah dengan cara syura, majelis syura dari ahlul halli wal aqdi, orang-orang yang berkompeten dari kalangan para ulama yang memilih pemimpinnya, mereka yang memilihnya, bukan seluruh masyarakatnya, tetapi ahlul halli wal aqdi saja. Ini yang syar'i, dengan cara syura, bukan dengan cara demokrasi. Tetapi di saat kemudian terpilih, meskipun caranya tidak syar'i, terpilih dengan cara apapun, baik dengan cara kudeta kah, demokrasi kah, pemilu kah, ataupun dengan cara-cara yang lain, di saat telah menjadi pemimpin dan dia seorang muslim, maka berlaku padanya kepemimpinan. Itu syariat yang mengajarkan. Faqad khala 'arif qatal Islam min 'unuqi. Hadza min ahaditsil wa'id. Ini merupakan di antara hadis-hadis yang menunjukkan akan ancaman. Allati tumarru kama ja'at. Yang diberlakukan sebagaimana datangnya. Kalimatnya memang demikian, mau ditafsirnya apa? Khala 'arif qatal Islam min 'unuqi. Hanya saja para ulama sepakat bahwa ini bukan berarti kekufurannya, akan tetapi tidak perlu untuk kemudian dijelaskan maknanya demikian-demikian yang akan mengurangi daripada makna yang tersirat pada lafadznya. Sekedar kita katakan demikian, hakikatnya seperti apa kita tidak tahu. Yang kita hanya bisa menjelaskan apa yang dijelaskan oleh para ulama kita. Faqad qala'a riqatal islamin unuqih, ini tidak sampai kepada kekufuran, itu saja. Tetapi ancaman yang sangat besar secara zahir kalimat ini, ya, melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Ini kan mengerikan, kalimat yang mengerikan. Karena Syekh menyatakan wa fiha tahdidun wa tahwif, terdapat di dalamnya ancaman dan tahwif, yakni penakut-nakutan, ancaman dan tahwif, memberikan rasa takut lil muslim, bagi seorang muslim. An yufariqa jama'ah, di saat dia memisahkan diri dari jama'ah. Antam yang keras. Ya kau salatu wassalam faqad khalaqal Islam min unuqih. Dengan sabda Nabi SAW, dia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Illa an yurajid, hingga dia kemudian meralatnya, yakni rujuk kembali kepada Islam yang benar, yakni dengan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya perkaranya tidak semudah itu, dalam artian seseorang yang punya pemikiran-pemikiran seperti ini, sulit sekali bagi dia untuk rujuk, karena dia merasa ini adalah yang benar dan dia memperjuangkan, bahkan merasa di atas kebenaran. Hala 'arif qatal Islam min 'unuqih. Hal yufham min dzalika takfiru. Nah, ini sekarang dibahas oleh Syekh. Dia telah melepaskan tali ikatan Islam dari lehernya. Apakah difahami dari situ bahwasannya telah dikafirkan? Al-mu'tamad inda ahli sunnah. Yang mu'tamad di sisi ahli sunnah. artinya sesuatu yang teranggap sebagai pemahaman yang benar di sisi ahlu sunnah terkait dengan hadis semisal ini, annahu la yufhamin dhalika takfir, bahwasanya tidak dipahami dari itu sebagai bentuk pengkafiran. Walakinnahu qad fa'ala amran 'aziman wa jalalan, akan tetapi sungguh dia telah melakukan perkara yang sangat besar, agung. Agung di sini bukan makna yang positif, ya. Amron aziman wa jalalan, yakni perkara bahaya yang sangat besar sekali. Au jabalahu an yakhla al-Islam, yang membawa kepada terlepasnya Islam. Ya, terlepasnya Islam di sini juga tidak difahami luar, ya. Alladhi yad'u ilal istima', di mana Islam ini mengajak kepada istima', persatuan. Wa adamil istiraq min unqih, dan tidak perpecahan, mengajak kepada persatuan dan bukan perpecahan. Dia lepaskan hal tersebut, Islam tersebut dari lehernya. Qal illa an yuraji', kecuali dia rujuk, yakni illa an yatu, maksudnya adalah kecuali di saat dia taubat. Li'annahu man taaba taaba Allah 'alaihi, karena sungguhnya siapa saja yang bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya. Siapa saja yang bertobat, maka Allah menerima tobatnya. Qala ba'daha. Baik, sampai di sini penjelasan Syekh terkait dengan kalimat man faraqal jama'ah qida sibrin faqad khala 'arif qatal Islam min unuqi. Sekali lagi, ini sebagai tanbih, ya, Anas sebutkan, bukan maknanya kemudian di saat terjadi satu pelanggaran terhadap aturan pemerintah berarti dia telah keluar daripada, ya, apa namanya, telah melepaskan kotal Islam dari lehernya, karena dia telah keluar walaupun tidak sibrin. Misal contohnya seseorang tidak pakai helm, berarti dia telah keluar dari ketaatan penguasa, berarti dia telah yufariqul jama'ah tidak sibrin. Tidak seperti itu pemahamannya. Sekali lagi, bukan seperti itu pemahamannya. Akan bisa difahami seperti itu, iya, apabila dia mengatakan bahwasannya tidak perlu kita helm-helman. Untuk apa helm-helman? Pemerintahnya pemerintah togut kayak gini kok. Misal lampu merah diterjang, kemudian berarti dia telah keluar dari ketaatan tidak sibrin, ya. Dia telah melepaskan diri dari jamaah muslimin. Ini kita katakan tidak demikian. Itu pelanggaran, dan pelanggaran dari penguasa yang ada tuntutan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di saat kemudian dia diketahui oleh penguasa dan mendapatkan hukumannya, itu sudah sesuatu yang setimpal dengan perbuatannya. Dan di saat tidak, maka itu urusannya sebagai pelanggaran terhadap ketaatan penguasa insya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Akan tetapi akan menjadi termasuk mufaraqatul jamaah qida sibrin di saat dia berkeyakinan tidak mengapa melanggar lalu lintas. Kenapa? Karena aturannya yang buat taubat. Bisa dipahami enggak ini perbedaannya? Jadi amalan yang sama tidak kemudian dihukumi sama. Yang membedakan adalah mufaraqah, iftiraq. Iftiraq ini sesuatu yang kaitannya dengan manhaj dan keyakinan, i'tiqad, yang ditunjukkan oleh perbuatan dan ucapan. Tidak semata-mata hanya sekedar ucapan atau perbuatan saja. Ya, ucapan bisa, ucapan ini terkait dengan ucapan bisa, dengan kalimat-kalimat yang menunjukkan akan mufaraqah tadi. Baik, berikutnya qala ba'daha wa man da'a da'wal jahiliyah fa innahu min jufa jahannam. Dan barang siapa yang mengajak kepada ajakan-ajakan jahiliyah, maka sungguh dia ini termasuk daripada jufa jahannam. Ini termasuk daripada orang-orang yang ditelukupkan di dalam neraka jahanam. Karena orang-orang yang berada di neraka jahanam nanti keadaannya tertelungkup, atau keadaannya adalah dalam posisi bertekuk lutut. Juga ini posisi di mana seseorang bertekuk lutut. Wahuna qauluhu da'a da'wal jahiliyah laha tafsiran. Dan di sini sabda beliau da'a da'wal jahiliyah. Da'a da'wal jahiliyah. Ini ada dua penafsiran. At-tafsirul awal, penafsiran yang pertama, annaha fima zakartulak min kulli khoslatin min khisalil jahiliyah. Abtalah al-Islam fayati ahadun yadu'u ilaiha. Tafsiran pertama bahwasannya menyeru atau mengajak kepada dakwah jahiliyah adalah dari perkara-perkara jahiliyah, mengajak kepada satu daripada perkara-perkara jahiliyah, salah satu daripada perkara-perkara jahiliyah yang dibatalkan oleh Islam. Kemudian datang seseorang mengajak dan menyeru kepadanya. Dan ini sudah sering kali dijelaskan berkali-kali. Sehingga pelajaran tentang masail jahiliyah itu sangat penting sekali, ya, untuk antum merujak kembali, buka kembali dari awal, poin per poinnya apa, 1, 2, 3 sampai berapa yang kemarin telah kita bahas, kita baca. Maka siapa saja yang mengajak kepada salah satu daripada apa yang tersebut di situ sebagai perkara-perkara jahiliyah, berarti dia da'a da'wal jahiliyah, mengajak kepada keruan jahiliyah. Orang yang mengajak kepada meminta di kuburan, ya, ataupun ya, meminta kepada sahibul kubur di situ, menganggap bahwasanya di situ lebih utama dari yang lain, mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada asobia, kegolongan, ya, mengajak kepada Islam yang terbatas kepada nasionalisme dan kesukuan, kebangsaan. Ini adalah seruan-seruan jahiliyah yang Islam larang. Fadhihi kama jaa fil haditsil ladzi marra ma'ana. Maka yang seperti ini sebagaimana telah datang pada hadis yang telah lewat. Abghadun nas ilallah salata. Hadis Ibnu Abbas ya, telah lewat ini. Orang yang paling dimurka oleh Allah itu tiga. Wa dzakara minhum, di antaranya adalah wa mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang mencari di dalam Islam ini sunnah-sunnah jahiliyah. Mubtaghin di sini yakni menghidupkan kembali. Mencari-carinya untuk kemudian dia lestarikan, dia hidupkan kembali. Kesirikan dengan berbagai macam jenisnya, baik syirik besar ataupun syirik kecil, ini adalah mubtaghin fil Islam sunnatal jahiliyah. Mau diistilahkan dengan budaya, ada tradisi ataupun apapun namanya, perkara tersebut di saat merupakan perkara jahiliyah dihidupkan, berarti dia terjatuh dalam da'wah jahiliyah. Wa tafsir tsani, dan tafsiran yang kedua, qauluhu wa man da'a da'wah jahiliyah ai tasamma bi asma'i jahiliyah allati kanat tad'u ilal asabiyah wa arja an-nas ila asabiyatil jahiliyah wa ila fakhriha bil aba wal qabail. Ini pun sebetulnya juga masuk pada makna yang tadi, karena al-umur al-jahiliyah atau al-masail al-jahiliyah itu banyak sekali. Di antaranya adalah ini, ya, tasama bi asma'il jahiliyah, ini masuk dalam masail jahiliyah, menyebut dengan sebutan-sebutan jahiliyah yang mengajak kepada asobiyah, mengajak kepada kegolongan, kesukuan. Mengembalikan manusia kepada asofiyah jahiliyah. Wailah fakriha bil aba wal qobat. Bangga terhadap nenek moyangnya. Bangga sebagai keturunan bangsawan darah biru. Ini merupakan termasuk dari perkara-perkara yang membawa kepada dampak-dampak negatif besar. Dan itu merupakan kebiasaan jahiliyah. Bangga terhadap kabilah, nisbat kepada kabilah. Tidak mau untuk menisbatkan diri kepada kabilah dirinya, tetapi kabilah yang lebih besar, yang tampak lebih mentereng dengan kabilah tersebut. Mengajak kepada Islam Nusantara, Islam Kejawen, ataupun nanti lebih apa namanya, sempit lagi, Islam daerah per daerah. Allahu musta'an. Dan mengkhawatirkan kalau nanti ajaran Islam Nusantara akan bisa lenyap dan sebagainya. Seolah-olah itu adalah agama tersendiri, bukan Islam rahmatan lil alamin. Allahu musta'an. Wa hadza yufarriq, maka yang seperti ini menyatukan belah. Wa la yajma'un nas 'ala kalimatul Islam, dan tidak mengumpulkan manusia di atas kalimatul Islam. Wasmil muslimin, wasmil mu'minin. Tidak mengumpulkan manusia di atas nama muslimin, mu'minin, tetapi kepada nama-nama pengelompokan dan nasionalisme, kesukuan dan kebangsaan. Wa hadzani sinfani ma'an tawa'adahum alaihi salatu wassalam bi qaulih. Maka dua jenis ini, baik yang pertama maupun yang kedua, ya, da'ah bidakwah jahiliyah tadi dengan penafsiran pertama ataupun penafsiran kedua, diancam oleh Nabi alaihi salatu wassalam bi qaulih dengan sabda beliau, fa innahu min dutha jahannam. Maka sungguh dia ini termasuk daripada dutha jahannam, orang-orang yang akan berlutut di dalam neraka jahanam. Allah menyatakan wa nadarud zalimin fiha jithiyan. Dan Allah akan tinggalkan mereka, orang-orang zalim, di dalam neraka jahanam tersebut dalam keadaan berlutut. Dutha laha dhaqtan. Dutha ini ada dua bahasa dalam artian pembacaannya itu ada dua macam yang memberikan, biasanya memberikan pengaruh makna yang berbeda. Dutha hakadha fil qasah. Dutha ya, demikian. Dengan qasah. Ya, ini dengan diakhiri alif lazim. Wa tsaniyah fa innahu min juthi jahannam. Min juthi jahannam. Wa hiya akhiratul ma'rufah fi ayat surat Maryam. Bisa juta dengan qasar, bisa dengan juthi. Yani qiraah yang ma'ruf dalam firman Allah taala, wana darud zalimina fiha jithiya bi dhammil jim. Dan di situ bacaannya yang ma'ruf dengan qiraah yang ada pada kita hafizan asim, wanal zalimina fi hajiha dengan kasrah, tetapi di sini saya memahaminya adalah dengan dhammah. Wanal zalimin wanal zalimin fi hajiha dengan di dhammahkan. Wanadharu zalimina fi hajiha. Juthi. Qira'ah ma'rufah kata saya. Dalam surat Maryam. Wa hadhihi ma'khudha minal juthu ala rukab. Nah, juthi ya, itu terambil dari juthu ala rukab, yakni bertekuk lutut. Wal 'adab ala hadha ala hadzan nahwi. Yakni annahu mimman yukabbu finnar ala wajhi. Wal 'adab ala hadzan nahwi. Dan adab pada sisi ini, yakni bahwasannya dia termasuk orang-orang yang ditelungkupkan di dalam neraka pada wajahnya. Wa ala rukabihi. Dan pada lutut-lutut mereka, dan pada lututnya. Wa nahu dzalika, yang semisal. Faqala rajulun, maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in shalla wa shoma, apakah akan tetap seperti itu? Ini terancam dengan jufa jahannam, orang yang mengajak kepada seruan-seruan asobiyah, dakwah jahiliyah. Wa in shalla wa shoma, padahal orangnya itu sholat puasa. Qal wa in shalla wa shoma, iya, beliau mengatakan walaupun dia sholat dan puasa. Tahu kan? Na'udzubillah. Wa hadza yadullu ala 'idhami hadhihi al-kabirah, dan ini menunjukkan akan perkaranya itu besar, ya. Bukan perkara sepele ini. Perkara besar. Ajakan seruan kepada seruan-seruan jahiliyah. Mengajak untuk berpartai, bergolong-golongan. Mengajak untuk melakukan hal-hal tersebut. Ini juga merupakan perkara besar, bukan perkara remeh. Mengajak kepada perpecahan dalam tubuh kaum muslimin, sehingga kaum muslimin menjadi lemah. Memang muslimin di negeri ini mayoritas, akan tetapi mereka terkotak-kotak dengan berbagai macam kepentingan-kepentingan politik, sehingga mereka menjadi lemah, tercerai-berai. Coba kalau kaum muslimin semuanya sepakat di atas agama Islam yang sahih, yang memutuskan untuk menentukan kepemimpinan dengan cara islami, kuat kaum muslimin ya, di negeri ini. Kalau sekarang kita tidak tahu berapa persen persentase daripada muslimin di negeri ini. Dahulu bisa sampai 90% kaum muslimin. Sekarang mungkin kalau ada 70% itu sudah bagus kan. Itu pun tercerai-berai dengan berbagai macam adanya partai-partai. Dan itu memang metode-metode ya, musuh-musuh Islam melemahkan daripada kaum muslimin. Maka perkara ini bukan perkara yang remeh. Sekali lagi, ini bukan kekufuran, tidak sampai kepada kekufuran, tetapi dosa yang sangat besar. Wa anna ashabaha mutawa'adun bi asadil wa'id, dan bahwasannya pelaku-pelakunya terancam dengan ancaman yang sangat keras, waliyadu billah. Tsumma qala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fad'u bi da'wallah, maka serulah, panggillah dengan panggilan-panggilan Allah. Jangan menyeru dan manggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Yakni tasammau bi tasmiyatillah allati sammakum. Panggillah dengan sebutan Allah yang Allah panggil kalian dengannya. Aqal allati sammakum. Bi tasmiyatillah atau allati sammakum, atau allati sammakum. Allati kembali kepada Allah. Bitasmiyatillah allati berarti allati kembali kepada tasmiyah. Wa hadhi tasmiyah ya al-muslimun al-muslimin wal mu'minin ibadallah. Dan tasmiyah ini adalah al-muslimin al-mu'minin hamba Allah. Allah jalla wa ala sama ibadah al-muslimin. Allah jalla wa ala menyebut hamba-hambanya dengan muslimin. Kama fi qawlihi sebagaimana dalam firman-Nya wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang menyebut kalian muslimin sebelumnya dan pada masa ini, yakni pada umat ini. Wa ayaban sammahumul mu'minin fi manadahum bihi fil Qur'an. Demikian pula Allah memberikan sebutan mukminin pada apa yang Allah panggil mereka di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Wa fi qawlihi wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan pada firman-Nya dan bertobatlah kalian semuanya kepada Allah wahai orang-orang yang beriman, semoga dengan itu kalian beruntung. Fasammahum bihadainil ismain asyarifain, maka Allah sebut mereka, ya kita maksudnya, dengan dua sebutan yang mulia ini. Alladaini yajma'ani adoma khuslatain, yang tercakup padanya dua kriteria yang besar, wahuma al-islam wal iman, yakni Islam dan iman. Wa sayati nazid bayan fi kalam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan akan datang nanti kita akan tambahkan penjelasan lebih panjang lebar pada saat menjelaskan ucapan daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yakni ucapan yang dibawakan oleh penulis pada matan. Nanti kita akan bahasnya insyaallah. Wa naftabilallahu wa bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta.